Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan barakallahu fikum faslun fil Qur'anil Karim. Pasal tentang Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Kita akan masuk pada penjelasan Asy-Syarih Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan tentang Awsaful Qur'an. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, awsaful Quran, sifat-sifat Al-Quran. Wasafahullahu Al-Quran Al-Karima bi-awsafin azimatin kathirah. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran Al-Karim. Tapi sebagai faedah, ketika kita menyebut Al-Quran, itu disunahkan untuk diberi sifat Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Aziz atau semisal. Ya. Tidak disukai kalau menyebut Al-Quran saja. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Allah alam. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran Al-Karim dengan sifat-sifat yang agung yang sangat banyak. Dzakara al-mu'allifu minha mayali. Al-mu'allif, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad menyebutkan di antara sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, annahu kitabullahi al-mubinu, bahwasannya Al-Quran Al-Karim itu adalah kitab suci Allah yang nyata, yang terang. Iya, kitabullah al-mubin. Ayat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-mufsih amma tadammanahu min ahkamin wa akhbarin. Apa yang dimaksud kitab Allah yang nyata, yaitu yang menjelaskan, yang memperinci, menjabarkan apa yang terkandung di dalamnya berupa hukum-hukum dan berita-berita. Ini maksud dari kitabullah al-mubin. Di antara sifat Al-Quran, thani annahu hablullahi al-matinu. Bahwasanya Al-Quran itu tali Allah yang sangat kuat. Iya. Maksudnya apa yang dimaksud dengan tali Allah yang sangat kuat di sini? Ai al-ahdul qawiyyu yaitu perjanjian yang sangat kuat, alladzi ja'alahu Allahu sababan lil wusuli ilaihi wal fawz bi karamatihi, yaitu al-ahdu, perjanjian yang sangat kuat yang Allah menjadikan perjanjian tersebut sebagai sebab seseorang itu bisa sampai kepada Allah dan bisa sukses, berhasil untuk meraih karomahnya, yaitu meraih surganya. Barakallahu fikum. Atsalis, di antara sifat yang ketiga dari Al-Qur'an Al-Karim, annahu suwarun muhkamatun, bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari surat-surat yang muhkamat. Yang muhkam di sini maknanya adalah rinci suratnya. Ay mufassalus suwar, suratnya terperinci. Terpisah. Maksudnya muhkamah di sini tersusun dengan rapi, terpisah. Mufassalus suwar. Kullu suratin munfaridatin anil ukhra. Setiap surat itu bersendirian, terlepas dari yang lainnya. Ada surat Al-Fatihah, itu sendiri, terpisah dengan Al-Baqarah. Ada Al-Baqarah selanjutnya Ali Imran. Terus sampai yang terakhir An-Nas. Wal muhkamatu al-mutkinat al-mahfudhat minal khalal wat tanaqud. Dan muhkamat di sini maksudnya adalah al-mutkinat, yang tersusun rapi. Al-mahfudhat, yang terjaga dari kekurangan, terjaga dari cacat, wat tanaqud, dan dari kontradiksi. Tidak ada salah satu ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya. Begitu pula hadis, karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ada seseorang mengatakan ada, ini bertentangan dengan itu. Itu barakallahu fikum berarti pemahaman dia yang salah. Yang tidak tepat, karena tidak ada tanaqud dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau itu aturan manusia. Ada kontradiksi di situ, yang ini ternyata berseberangan, bertabrakan dengan aturan yang lainnya. Tapi wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak demikian keadaan. Ar-rabi', yang keempat, annahu ayatun bayyinatun. Al-Qur'an tersebut adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Atau ayat di sini maknanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Ayat maksudnya alamatun zahiratun ala tauhidillah. Tanda-tanda yang sangat nampak tentang keesaan Allah. Barakallahu fikum. Wa kamali sifatihi, dan sempurnanya sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Wa husni tasyri'atihi, dan bagusnya pensyariatan-pensyariatannya. Barakallahu fikum. Begitu sempurna, begitu bagusnya, begitu menunjukkan itu keesaan Allah, tidak ada yang bisa menandinginya. Walaupun seluruh makhluk semuanya berusaha membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Itu menunjukkan benar-benar kalamullah, ucapan Allah, firman Allah yang datang dari Sang Khalik. Maka beda ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Tidak ada yang menyamainya. Yang al-khamis, yang kelima, anna fihi muhkaman wa mutasyabihan. Muhkaman di sini sebagai isimnya anna, anna kan akhwatnya inna, menasabkan isim dan merafakkan khobarnya. Di sini isimnya diakhirkan, didahului dengan fihi, jar majrur. Anna fihi muhkaman wa mutasyabihan, bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam, yang jelas, ada ayat yang samar. Yeah. Fal muhkamu makana maknahu wadihan. Mana maka Al-Qur'an yang ayat-ayatnya muhkam adalah Al-Qur'an yang maknanya Al-Qur'an yang ayat di situ maknanya jelas, wadih. Wal mutasyabih makana maknahu khafiyan. Dan yang mutasyabih adalah isi Al-Qur'an yang maknanya samar. Barakallahu fikum. Yang maknanya samar. Nggih. Barakallahu fikum. Dan sesuatu yang samar itu ketika dikembalikan kepada yang muhkam, maka jadilah muhkam, jelas semuanya. Nggih, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yu'aridu hadha ma sabaqa bi raqmin thalith. Muhkam poin yang kelima ini, sifat yang kelima ini tidak bertentangan dengan poin yang sudah disebutkan pada nomor tiga. Nomor tiga tadi juga muhkamat ya suat. Nah, di sini muhkam juga tidak bertentangan. Li'annal ihkam hunaka, dikarenakan al-ihkam pada nomor yang ketiga tadi bimakna al-itqan wal-hifd. Ihkam maknanya tersusun rapi dan terjaga. Minal khalal wat tanaqud, dari kekurangan dan cacat serta terjaga dari kontradiksi. Wa huna bi makna wuduhil makna. Adapun muhkam di sini maknanya adalah jelasnya makna atau ayat Al-Qur'an tersebut. Sangat jelas, sangat gamblang. Kalau tadi muhkam nomor 3 maknanya tersusun rapi, terjaga dari kesalahan atau tanakut, ya kontradiksi atau kekurangan. Muhkam poin yang lima, maknanya wuduhul makna. Iya. Artinya apa? Maknanya jelas. Wa idza radadna al-mutasyabiha huna ila al-muhkam, ya, saral jami'u muhkaman. Sara termasuk akhwatnya kana. Iya, sehingga setelahnya jadi isim marfu ya. Jika kita kembalikan ayat yang samar ini kepada yang muhkam, maka jadilah semuanya muhkam, jelas, enggak ada yang samar. Barakallahu fikum. As-sadis, di antara sifat yang dimiliki oleh Al-Qur'an, annahu haqqun la yumkinu an ya'tiyahul batilu min ayyi jihatin. Bahwasanya Al-Qur'an itu hak, kebenaran semata. Tidak mungkin kebatilan itu bisa mendatanginya min ayyi jihatin, dari sisi manapun. Sebagaimana ayat yang dinukilkan oleh mu'alif di sini diulangi lagi oleh syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, Fusilat ayat 42. Al-Qur'an itu tidak ada yang kebatilan yang mendatanginya. Ya, tidak akan ada kebatilan yang mendatanginya. Min baina yadihi, dari hadapannya, wala min khalfi, tidak pula dari belakangnya. Tanzilun, Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang turun min hakimin hamid, dari sisi yang zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari maha yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga sempurna. Disebutkan dalam tafsir Muyassar ketika menjelaskan ayat ini, ayat 42 dari surat Fussilat, la ya'tihil batilu min ayyi nakhiyatin min nawakhihi, tidak ada kebatilan pun yang mendatanginya dari sisi manapun, dari sisi-sisi yang ada, wala yubtilhu syai'un, dan tidak ada suatu pun yang membatilkannya. Fahuwa mahfudun, maka Al-Quran itu terjaga, an yungkosa minhu, untuk dikurangi, au yuzada fihi, atau ditambah-tambahi, tanzilun min hakimin, Al-Quran itu adalah kitab suci yang turun dari sisi Allah yang maha bijaksana, bitadbiri umuri ibadihi, dalam mengatur urusan hamba-hambanya. Mahmudun ala ma lahu min sifatil kamal. Al-Quran itu terpuji atas apa yang dimiliki olehnya berupa sifat-sifat kesempurnaan. Ini makna dari Hakim dan Mahmud tadi. Hakim bitadbiri umuri ibadihi, maha bijaksana dalam mengatur urusan-urusan hamba-hambanya. Mahmud, Hamid, tadi dikatakan Hamid, yang terpuji atas apa yang dimiliki berupa sifat-sifat kesempurnaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terpuji karena memiliki sifat-sifat yang sempurna. Asadi atau asabi yang ketujuh dari sifat Al-Qur'an. Annahu bari'un mimma wasaba bihil mukadzibun bihi min qaulihim annahu syi'run. Bahwasanya Al-Qur'an berlepas diri dari apa yang disifati oleh orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an berlepas diri, tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Min qaulihim, dari ucapan mereka berupa annahu syi'run, bahwasanya Al-Qur'an itu syair. Maka Al-Qur'an berlepas diri dari ucapan mereka tersebut. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alamnahu syi'ra. Ya, sudah kita singgung kemarin juga dalam matannya. Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengajarinya, mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Wa ma yambagilah, dan tidak sepantasnya beliau untuk bersyair. Ya, Rasulullah bukan ahli syair. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, tidak lain Al-Qur'an itu adalah dzikrun, peringatan. Wa qur'anun mubin, dan bacaan yang nyata, yang jelas. Wa qawlu ba'dihim, dan ucapan sebagian mereka, Al-Qur'an berlepas diri dari ucapan mereka tersebut, in hadza illa sihrun yu'tsar, tidak lain Al-Qur'an ini adalah sihir. Yu'tsar, yang diriwayatkan dari orang-orang yang terdahulu. Yu'tsar yaitu athar. Yang diambil atharnya dari orang terdahulu, diambil dari orang terdahulu, sihir-sihir orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar, tidak lain Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia saja. Na'udzubillah. Berarti apa? Kalau ucapan manusia, makhluk. Faqala Allahu muta'awwidan mutawa'idan hadzal qa'il, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memberikan ancaman kepada orang yang mengucapkan ini. Ini disebutkan dalam tafsir ayat ini, surat Al-Mudathir ini, yang mengucapkan adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Tidak lain Al-Qur'an ini seperti apa? Ucapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang mengatakan demikian, sa'uslihi saqar. Kelak niscaya dia akan aku masukkan ke dalam neraka saqar. Atsamin, sifat yang kedelapan yang disebutkan oleh mu'alif dan dijelaskan oleh syarih, annahum mu'jizatun la yumkinu li ahadin an ya'tiya bimithli wa in awanahu ghairuhu. Bahwasanya Al-Qur'an itu mu'jizat. Menjadikan makhluk itu lemah, tidak bisa menandinginya. Ya'jaz, makhluk itu lemah. Tidak mungkin seorang pun untuk bisa membuat yang semisal Al-Qur'an, walaupun sebagian yang lain memberikan bantuan kepadanya, atau orang lain memberikan bantuan kepadanya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil ins wal jins." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya manusia dan jin berkumpul, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran ini. La ya'tuna bimithlihi, mereka niscaya tidak akan bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka menolong sebagian yang lainnya. Ya, itu tidak mampu. Maka Al-Quran dikatakan mukjizat dari sisi ini. Ya, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Barakallahu fikum. Musailamah Al-Kadzab, ya, pernah membuat Al-Quran, ya, di hadapan Amr bin Al-As ketika itu beliau masih kafir, ya. Barakallahu fikum. Ketika disampaikan turun semisal yang diturunkan oleh Muhammad pada diriku. Kemudian Musailamah Al-Kadzab membawakan apa yang diturunkan kepada dia, yang ternyata lucu, ya. Kemudian Amr bin Al-As pun bersaksi, maksudnya aku bersaksi wa anta kadzab. Ya. Amr bin Al-As tahu maksudnya itu bukan bahasa yang tinggi. Barakallahu fikum. Tidak bisa menanding. Selesai dari pembahasan Al-Quran Al-Karim. Masuk pada pasal yang berikutnya. Faslun fi ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Pasal ru'yatul mu'minin, kaum mu'minin melihat Rabb mereka, sembahan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau di dunia enggak bisa karena tidak memiliki kekuatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat, di hari kiamat, kaum mukminin mendapatkan arakallahu fikum kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihatnya. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wal mu'minuna yarawna Allah taala fil akhirati bi absarihim, dan orang-orang beriman mereka melihat Allah taala di akhirat dengan mata-mata kepala mereka. Wa yazurunahu, dan mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimuhum wa yukallimunah, dan Allah mengajak bicara mereka dan mereka pun berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum mukminin melihat Allah dengan mata kepala mereka. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu nadhirah, berseri-seri. Nadhirah ini maknanya hasanah. Bercahaya, indah. Bagus, ganteng kalau laki-laki. Wajah ketika itu, yaitu pada hari kiamat, ya, bidzalikal yaum al-akhirah, yaitu pada hari akhirat, itu indah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah itu melihat. Jika penglihatan itu muncul dari wajah, yakunu bil ain, maka penglihatan itu dengan mata kepala. Karena mata terletak di wajah. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wa qala, dan dalil yang lainnya. Kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Al-Mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka orang-orang fujar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, an rabbihim, dari rabb mereka, yauma idzin, ketika itu pada hari kiamat nanti, lamahjubun, mereka terhalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang-orang kafir mereka tidak diberi arkallahu fikum kemuliaan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Falamma hujiba ulaika min halis sukhti, maka tatkala, ini sisi pendalilan. Ayat ini tidak menunjukkan Allah bisa dilihat dari kiamat. Ayat ini cuma menceritakan kalla innam ar-rabbim yauma idzilam mahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka orang-orang fujar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, dari Rabb mereka ketika itu lamahjubun, terhalangi, tidak bisa melihat. Sisi pendalilannya bagaimana? Kata Al-Imam Nuqudamah, ini adalah ucapan Al-Imam Syafi'i. Sisi pendalilan yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dinukil oleh Ibnu Qudamah. Falamma hujiba ulaika fi halis sukhti, maka tatkala mereka orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT dihalangi fi halis sukhti, ketika Allah dalam kondisi murka marah kepada mereka, dalla ala annal mu'minin, maka menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman yarawnahu, bisa melihat Allah fi halir ridho, ketika Allah dalam keadaan ridho. Wa illa lam yakun bainahuma farqun, jika tidak demikian niscaya tidak ada perbedaan antara mereka berdua, antara orang-orang beriman dengan orang fajir, enggak ada perbedaannya. Barakallahu fikum. Maka sisi istimbatnya apa? Ketika orang fajir dihalangi oleh Allah SWT untuk bisa melihat Allah, maka orang-orang beriman bisa melihat Allah ketika Allah ridho kepada mereka. Ini sisi pendalilannya. Pendalilan ini diambil dari ucapan Al-Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari as-sunnah, dari hadis yang menunjukkan orang-orang beriman mereka nanti di akhirat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb Allah sembahan kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Ya, disebutkan ini terjadi, hadis ini beliau ucapkan ketika bulan purnama. Barakallahu fikum. La tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak terhalangi oleh mendung. Kalian tidak terhalangi oleh awan dalam melihatnya. Dalam melihat Allah SWT. Kalau kita melihat bulan semuanya jelas. Kalau ketika tidak ada mendung, nanti diibaratkan demikian. Hadithun sahihun muttafaqun alaih, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Sebagaimana seingat saya sudah sampaikan faedah tentang muttafaqun alaih, bahwasanya hadis yang muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Tidak bisa Al-Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab sahihnya, Imam Muslim hadisnya mengeluarkan dalam kitab yang lainnya, karena Imam Muslim juga memiliki kitab yang lainnya. Atau dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Bukhari mengucapkan dalam kitab yang lainnya, seperti Adabul Mufrad misalnya. Maka itu tidak dikatakan muttafaqun alaih. Harus sama-sama dikeluarkan dalam kitab sahih keduanya. Terus dikatakan muttafaqun alaih ketika sama sahabatnya. Sahih Bukhari sahabatnya Jabir misalnya, Sahih Muslim harus Jabir. Tidak bisa walaupun hadisnya sama, sahabatnya berbeda. Itu tidak dikatakan muttafaqun alaih. Dan istilah muttafaqun alaih yang ma'ruf adalah istilah yang dipakai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah hadis yang disepakati Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana ada ulama yang memiliki istilah sendiri, muttafaqun alaih adalah hadis yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, tiga orang, yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah namanya Abdus Salam, julukannya Majduddin Abdus Salam. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan namanya Abdul Abbas Ahmad, bapaknya Abdul Halim bin Abdissalam. Ya. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ini milik kita kitab Muntaqal Akhbar, hadis-hadis Muntaqal Akhbar yang disyarah oleh Al-Imam Syaukani yang namanya Nailul Authar. Kalau antum pernah melihat kitab Nailul Authar, kitab fikih Nailul Authar karya Al-Imam Syaukani, itu syarah dari Muntaqal Akhbar. Yang dikumpul hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kakeknya Ibnu Taimiyah. Ya, di situ beliau dalam Muntaqal Akhbar memiliki istilah muttafaqun alaih. Itu yang disepakati Ahmad, Bukhari dan Muslim. Baik, kata Al-Imam Ibnu Qudamah selanjutnya, wa hadza tashbihun liru'yah biru'yah. Dan ini adalah penyerupaan penglihatan dengan penglihatan. Ya, ketika melihat bulan dan melihat Allah jelas. La al-mar'i bil mar'i, bukan penyerupaan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan penyerupaan antara bulan dengan Allah. Tidak sama. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya. Wala nadhira, dan tidak ada yang menyamainya. Penglihatan dan penglihatan. Bukan yang dilihat. Yang dilihat beda. Yang dilihat bulan makhluk. Hadis ini menggambarkan apa? Tasbih ru'yah biru'yah. Bukan tasbih al-mar'i bil-mar'i. Barakallahu fiik. Hadis tadi apa? La tarawna hadal kamar la tudhamuna. Di sini mimnya tidak ditasydid. Dalam riwayat lain mimnya ditasydid. Maknanya apa? Kalau tudhamuna tidak terhalang awan. Sebagaimana engkau melihat komar, lihat perbulan, la tudhamuna fi ra'yati. Kalian tidak terhalang oleh awan dalam melihatnya. Kalau riwayat dengan tasdid mimnya, ini kan takhfif, enggak ada tasdidnya. Dalam satu riwayat la tudhammuna. Maknanya apa kalau ditasdid? Ya'ni la yandhumu ba'dukum ila ba'din fi ru'yati. Maknanya kalian tidak berdesak-desakan. Sebagian kalian tidak berdesak-desakan dengan sebagian yang lain dalam melihat. Itu kalau tudhammuna, mimnya ditasdid. Dalam riwayat lain la tudharruna, pakai ra. Innakum satarunakum kama taruna hadzal qamar la tudharruna fi ru'yati. Kalau dengan ra, fal makna la yalhaqukum dararun, kalian tidak akan terkena bahaya. Tidak akan terkena kemadharatan. Kadang kita melihat sesuatu gerhana matahari atau apa, ketika melihatnya bermadharat bagi mata kita. Nanti melihat Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan kemadharatan. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan bab ini, fasal ini, ru'yatullah fil akhirah, fil akhirati, melihat Allah di akhirat. Ru'yatullahi fid dunya mustahilatun, melihat Allah di dunia ini perkara yang mustahil. Liqaulihi ta'ala li Musa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wa qad talaba ru'yatallah. Dalam keadaan beliau Musa meminta untuk bisa melihat Allah. Lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihat aku. Ketika di dunia. Barakallahu fikum. Adapun dalam hadis, di sini disebutkan dalam hadis ya. Dalam catatan kaki di sini disebutkan hadis riwayat Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Rawahu Muslimun. Nabi SAW bersabda tentang kemustahilan seseorang bisa melihat Allah di dunia, sungguhnya kalian lantarau rabbakum, tidak akan bisa melihat Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala hatta tamutu, sampai kalian mati, meninggal. Iya, kalau sudah meninggal nanti di akhirat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di sini Syekh ingin memberikan penjelasan mengapa dikasih judul Yaumal Qiyamah, karena di dunia mustahil. Wa ru'yatullah fil akhirah thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salafi. Yeah. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti thabitah, itu perkara yang tetap, perkara yang pasti berdasarkan dalil kitab, sunnah dan kesepakatan salafus saleh. Yeah. Setelah tadi menjelaskan di dunia enggak bisa, kalau di akhirat itu benar adanya dengan dalil kitab, sunnah dan ijma' salaf. Qala Allah taala, dalil dari Alkitab, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah ketika itu, yaitu pada hari kiamat nanti akhirat, nadhirah bercahaya indah, yeah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya wajah-wajah itu melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wa qala, dan dalam surat yang lainnya Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun, sekali-kali tidak, sungguhnya mereka orang-orang fajir, fujar tadi, dari Rabb mereka ketika itu, pada hari itu, la mahjubun, mereka terhalang, tidak bisa melihat Rabbnya. Falamma hujibal fujjaru an ru'yatihi, maka tatkala orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhalang untuk bisa melihatnya, dalla ala annal abrar, maka itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, ya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ya raunahu, mereka bisa melihat Allah. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak demikian penjelasannya. Ya, kalau tidak demikian maka tidak ada perbedaan antara mereka. Sama-sama fujar, sama-sama barakallahu fikum abrar, enggak bisa melihat Allah. Ya, tapi penjelasan para ulama tidak demikian. Bukan mahjubun semuanya, tatkala mereka orang-orang fujar terhalangi untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, halus sukhti, ketika Allah dalam keadaan murka, marah kepada mereka, dihalangi oleh Allah, maka mafhumnya yang bisa dipahami, Allah memberikan izin, orang-orang yang beriman, al-abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari as-sunnah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum. Yeah. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Yeah, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Yeah. Rasulullah mengatakan gitu ketika terjadi bulan purnama. 13, 14, 15, sekitar tanggal tersebut. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak terhalangi awan ketika melihatnya. Itu dalam riwayat mimnya yang tidak ditasdid. Kalau mimnya ditasdid, kalian tidak berdesak-desakan satu dengan lainnya dalam melihatnya. Kalau dengan riwayat yang lain dengan roh, kalian tidak mendapatkan bahaya, kemadharatan ketika melihatnya. Muttafaqun alaih. Syekh mengulangi tentang penjelasan tadi dari mu'alif, wa hadza tashbih liru'yah biru'yah. Penyerupaan ini adalah penyerupaan penglihatan dengan penglihatan. Ya. Melihat jelas dengan melihat jelas. La lil mar'i bil mar'i, bukan penyerupaan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan penyamaan antara rembulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah laisa kamitslihi syai'un, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wala syabiha la wala nadhira, dan tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang menyamainya. Ini dalil dari As-Sunnah. Adapun dari ijma', kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa ajma'a salafu ala ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kuffar bidalilil ayati tsaniyah. Dan salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sepakat bahwasanya kaum mukminin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dunal kuffar, selain orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak bisa. Bidalilil ayati tsaniyah, dengan dalil ayat yang kedua yang dibacakan mu'alif tadi, yaitu surat Al-Mutaffifin. Kalla innam ar-rabbim yawma idzilla mahjubun. Ketika orang fujar, orang yang durhaka kepada Allah terhalang, maka orang-orang yang beriman bisa melihat Allah. Ini kesepakatan salafus saleh. Yaraunallaha ta'ala fi arsatil qiyamah. Mereka nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di arsat. Arsat tempat berkumpulnya mereka, yaitu mahsyar. Arsat, arsat padang yang luas. Mahsyar itu. Wa ba'da dukhulil jannah, dan setelah mereka masuk ke dalam surga. Kama yasha'ullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wahiya ru'yatun hakikiyatun taliku billah, dan itu adalah melihat Allah yang sebenarnya, langsung melihat dengan mata, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yaj'alana jami'an mimman yatamatta' bi ru'yati wajhillahil karim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menikmati kenikmatan bisa melihat wajah Allah yang mulia. Barakallahu fikum. Kama yasha'ullah, dijelaskan oleh para ulama, ada di antara mereka sesuai dengan amalan. Tiap sejumat sekali, atau yang bisa sehari, tiap hari dan seterusnya. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Masyaallah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika seorang bisa melihat Allah, kenikmatan yang paling nikmat dari kenikmatan-kenikmatan surga yang ada, yang paling nikmat bisa melihat wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali. Sehingga para ulama di antara Syekh Khalid, karena kita mengikuti darisnya pelajarannya, ketika menjelaskan ini, beliau terharu meneteskan air mata, menangis, meminta kepada Allah sebenarnya untuk bisa barakallah mendapatkan derajat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai menangis ketika membahas tentang ru'yatullah ini. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi karunia barakallahu fikum melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menolak sifat, mereka menafikan tentang akidah yang benar ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fassaraha ahlu ta'til bi annal murada biha ru'yatu thawabilah. Dan orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan ru'yatullah tersebut bahwasanya dimaksud ru'yatullah itu ru'yatu thawabilah, melihat pahala Allah Subhanahu wa taala, balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatullah maksudnya ru'yatu thawabilah, bukan ru'yatullah melihat Allah langsung. Enggak bisa seorang itu melihat Allah. Hati-hati lo kamu lo. Ngomong sembarangan. Na'udzubillah. Maksudnya itu melihat pahala Allah. Enggak bisa seorang itu melihat Allah. Menolak khabarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bahkan ijma' salaf saleh. Au annal murada biha ru'yatul ilmi wal yakin, atau dimaksud dengannya, maksud dengan ru'yatullah itu kata mereka melihat dengan ilmu dan keyakinan, tidak dengan melihat mata kepala. Yakin dengan ilmu. dan keyakinan. Itu dengan hati. Dengan ilmu dan keyakinan. Wa naruddu alaihim bi'tibari ta'wilil awwal, dan kita bantah mereka pada sisi takwil yang pertama, yaitu takwil yang mengatakan ru'yatullah itu ru'yatu thawabilah bima sabaqa fil qaidati rabi'ah, dengan apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Apa? Tiga bantahan dalam kaidah keempat. Khilafu dhahiri nusus, menyelisihi zahirnya nas. Nasnya barakallahu fikum, innakum tarawna rabbakum. Jelas, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Tidak lafadznya melihat thawab barabbikum, tidak. Nasnya tegas, tarawna rabbakum. Tidak ada selah, diselai di situ, diperantai di situ, thawab barabbikum, tidak. Langsung rabbakum. Jadi penafsiranmu atau penakwilanmu tersebut khilafu dhahirin nusus, menyelisih dhahir nas yang ada. Yang kedua mantanya apa? Khilafu thariqati salafus saleh. Yang kamu ucapkan tersebut menyelisihi metodenya salafus saleh ketika mereka membacakan ayat-ayat atau dalil-dalil nas-nas tentang sifat Allah. Mereka tarikannya gimana? Amiruha kama ja'at bila ta'wil. Biarkanlah ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana datangnya. Ya rana rabbakum, tarana rabbakum, ya sudah melihat Rabb. Mau diapakan lagi? Sebagaimana mereka mengatakan tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya ya dengan membacanya. Bacaanmu apa? Melihat Rabb mereka. Ya sudah, itu tafsirnya. Enggak usah ditarik sana tarik ke sini. Berarti kamu kalau mengartikan dengan thawab ru'yatu thawabilah, menyelisihi tarikahnya salafus saleh. Bantahan yang ketiga dalam keadaan keempat, laisa li dalilun sahih. Tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan ru'yatullah maksudnya ru'yatu thawabilah. Katakan mereka hat kul atau hatu burhanakum, mana bukti kalian? Hadat Alkitab dan As-Sunnah yang menyebutkan ru'yatullah di sini adalah ru'yatu thawabilah. Enggak bisa mereka mendatangkan dalil. Ini bantahan untuk takwil yang pertama. Wa bi'tibari ta'wil tsani bidzalik. Dan dari sisi takwil yang kedua, yaitu ru'yatul ilmi wal yakin, melihat Allah dengan ilmu dan keyakinan, bukan dengan melihat dengan mata kepala. Wa bi wajhin rabi, selain dengan tiga bantahan tadi, khilaf zahir nusus, khilaf tariqat salafus saleh, laisa ali dalil sahih, dan dari sisi yang keempat, bantahan yang keempat, annal ilma wal yakin hasilun lil abrar fid dunya, bahwasanya melihat Allah dengan ilmu dan yakin sudah bisa diraih, sudah terhasilkan. Bagi orang-orang yang abror, orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang yang taat kepada Allah SWT di dunia, mereka sudah yakin dengan dalil-dalil nas yang ada. Barakallahu fikum, melihat Allah SWT dengan keyakinan mereka, dengan ilmu mereka. Wa yasulu lil fujjar wa sayaqsulu lil fujjar fil akhirah, dan akan bisa diperoleh oleh orang-orang fujjar nanti di akhirat. Warakallahu fikum, yaitu mereka melihat Allah SWT dalam keadaan as-sukhtu tadi. Melihat Allah SWT dalam keadaan as-sukhtu. Barakallahu fikum. Dan kemudian dihijabi, tidak bisa melihat Allah. Itu lebih pedih, perih. Barakallahu fikum, daripada sebelumnya tidak bisa melihat sama sekali. Barakallahu fikum. Sebagai faedah, mungkin nanti barakallahu fikum bisa memiliki referensi kitab-kitab, ya, pembahasan tentang ru'yatullah secara rinci, kitab yang terbaik adalah kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Hadil Arwah ila biladil afrah. Ya. Ini beliau panjang lebar membicarakan masalah ru'yatillah, ya, fidaril akhirah. Beliau menyebutkan dalil-dalil dalil kita dan sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Penjelasan yang panjang lebar dari beliau rahimahullah ta'ala. Selesai ru'yatullah, masuk pasal berikutnya. Jam berapa? Lanjut. Hah? Oh, udah capek? Capek. Ini enggak kalah penting masalah qadha dan qadar. Nggih. Masalah qadha dan qadar. Lumayan berapa lembar? 1 2 Hah? Ya, 9 jam 9. Ya sudah. Serantum, lanjut atau? Hah? Cukup. Baik, kalau cukup ya sudah. Baik. Enggak boleh ngantuk. Ya semuanya enggak boleh ngantuk, enggak podo aku derto. Ya. Lasyanul Qayyim untuk siapa? Kalau ngantuk dalam talabul ilmi itu dari syaitan. Kalau ngantuk dalam perang itu rahmah. Ya, perang bisa ngantuk, ya, itu rahmat. Ya, ya. Kenyataannya perang biasanya mereka ketakutan, ya, bisa tidur, ya. Khawatir, alok-alok, ya, tiba-tiba ada suara, ya, musuh menyerang. Ya, bisa tidur, masya Allah, rasa amannya kuat. Barakallahu fikum, taib, sampai di sini dulu semua bermanfaat. Insya Allah pasal yang berikutnya masalah qadha wa qadar. Ini masalah barakallahu fikum penting juga, bahkan termasuk rukun iman, ya. Wallahu ta'ala al-sawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.